Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalalah fa inna kullal dhalalatin finnah. Apa definisi fiqh? Istilahan. Bi'adillati tafsiliyah. Nah, anta meninggalkan haram ada berapa macam tadi? Empat. Ada empat. Satu? Imtithalan. Di sini dapat dosa atau dapat dosa? Kalau imtithalan dapat dosa apa dapat dosa? Oh, enggak dapat dosa. Dapat apa terusan? Oh, gitu ya. Dapat pahala. Yang kedua? Cerita kemud gimana? Nah, ayo belakang, anta yang berdua. Enggak terbayang ya kalau itu perkara haram gitu ya. Nah, ini gimana kalau gini nih? Kalau gini gimana dia? Dapat apa dia? Enggak dapat apa-apa. Iya. Ya, enggak dapat apa. Ya benar enggak dapat apa-apa ya. Tes nomor 3. Tapi dia ada usaha dan niat ya. Usaha. Gimana kalau gini nih? Lah iya, yang nomor 4. Tapi ada. Tapi ini gimana dia? Dosa sesuai dengan niatnya. Niatnya dia. Nah. Tayyibahan. Apa definisi alhamdu tadi? Apa definisi alhamdu? Anta. Oh, enggak ikut. Anta. Apa definisi alhamdu? Hah? Enggak ingat. Anta. Dalam rangka cinta dan pengagungan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebutkan tadi sunnah ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatannya. Pertama, sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan ya. Dan ini sunnah apa? Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah meninggalkannya dan datang anjurannya. Perhatikan ya. Dan datang anjurannya. Datang anjurannya. Semisal salat sunnah fajar. Cuf. Salat sunnah fajar. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah meninggalkan apa? La safaran wala hadar. Baik ketika safar maupun tidak safar, Nabi enggak pernah meninggalkan ini. Datang anjurannya. Apa anjurannya? Rakata al-fajri khairun minad dunya wa ma minad dunya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia. Dari isinya, syuf. Datang anjuran kan? Datang anjuran. Nabi alaihi salatu wasalam selalu melakukannya. Semisal sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Anjuran-anjurannya banyak sekali. Yang kedua, sunnah biasa. Sunnah biasa. Setelah mereka sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Dialah sunnah yang Nabi alaihi salatu wassalam tidak terus-menerus di atasnya. Tidak terus-menerus di atasnya, tapi terkadang datang keutamaannya. Terkadang datang keutamaannya. Dia adalah apa? Dia adalah apa? Nah, semisal sholat, semisal puasa-puasa sunnah. Semisal puasa puasa sunnah Senin Kemis, datang keutamaannya kan, ya kan? Tapi tidak ada nukilan An-Nabi alaihi salatu wassalam terus-menerus melakukannya. Nah, ketiga, dia adalah irsyadun wa adab. Irsyadun wa adab. Nah, ini contoh, saya kasih contoh ya, ikhwan. Biar antum tahu langsung praktiknya. Pernah lewat dalam satu pembahasan dan ana tulis di sebuah kitab Al-I'lam bi Adabin Naum. Tulisan saya yang nomor ke, yang nomor 18 terkait dengan adab-adab tidur. Adapun yang terakhir, tulisan yang saya tulis Tashilul Usul fi Syarhi Adabis Safari wal Usul, masalah adab-adab safar. Sampai pada satu permasalahan supaya antum paham contoh ini terkait dengan memadamkan lampu ketika tidur. Di situ datang perintah Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza nimtum fa'atfi'uha." Apabila kalian tidur sedangkan lampu itu nyala, fa'atfi'uha, padamkanlah lampu itu. Yaqulu Imam Syaukani rahimahullah, ini perintah di sini, itu kan perintah di sini kan. Mereka semuanya mengatakan hadzal amru lil istihbab, berfaedah sunnah. Dan nanti akan kita sebutkan qarina-qarina kok bisa berfaedah sunnah. Qal qila, yaqulu Qurtubi, qila hadza perintah berfaedah adab. Berfaedah adab. Masyaallah. Antum yang tahu usul ini kan ya, ini kan adab, ini kan derajat yang paling bawah kan ya. Adab, sunnah ghairu muakkad dan sunnah muakkadah. Bisa enggak ini antum katakan itu sekedar adab dan sekedar anjuran? Hah? Ah, ini sini nanti antum bingung kan. Ah, nanti kan baru pelajaran awal kan, sudah TK kan ya. TK gitu, TK. Ntar kita lanjut lagi. Ini satu contoh. Kalau kita gak punya usulnya, nah, kita gak akan bisa. Maka semisal ini kita condong tidak hanya berfaedah adab, tapi berfaedah sunnah lebih tinggi. Sebab apa? Karena risiko dari api atau lampu yang ketika itu masih nyala, nyawa taruhannya, harta akan hilang. Maksud lampu di sini bukan lampu gini, enggak, lampu yang bisa membakar rumah. Kalau ini dibiarkan, apa yang terjadi? Nah, maka ini terkait dengan kaidah Islam itu menjaga agama, ya kan? Menjaga apa lagi? Menjaga harta, menjaga nyawa kan? Nah, maka ini enggak bisa hanya sekedar adab, karena ini adalah bisa menjaga harta, menjaga nyawa, maka harus tinggi sedikit, naik, yaitu berfaedah sunnah, tidak berfaedah adab. Maka gini Evan, yang harus difahami semisal ini. Kayak semisal Nabi alaihi salatu wassalam, kayak gini kan, kalau kita mau contoh, oh banyak info Evan, lanjut, contoh lagi nanti, satu contoh cukup lah. Kata pepatah, wong pinter iku satu contoh cukup ya. Tayyib. Qala musannifu rahimallahu taala. Wa dhittuhu dan lawannya sunnah. Walidtuhu dan lawannya sunnah adalah makruhu. Makruh secara bahasa adalah mubghad, dibenci. Itu hukumnya, itu adalah definisi makruh. Makruh secara bahasa adalah mubghad, dibenci. Nah, kemudian adapun secara istilahan, adapun secara istilahan lawannya sunnah. Lawannya sunnah. Kalau begitu apa? Hah? Apa? Ditinggalkan dapat pahala, ya kan? Dilakukan tidak mendapat apa-apa. Sama dengan sunnah kan? Lawannya sunnah. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan enggak dapat apa-apa. Kalau makruh gimana lawannya? Ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini harus diikat dengan pacaran kita yang tadi. Dia ditinggalkan mendapatkan pahala kalau tujuannya imtithalan. Itu tujuannya harus imtithalan. Kenapa antum tidak merokok contohnya? Ala qaul yang mereka itu mengatakan makruh ya, ala qaul. Ana enggak merokok imtithalan, ini dilarang oleh syariat. Betul kan? Tapi saya enggak berani mengatakan haram, mek makruh toh ya wis lah. Tapi kan kalau antum tinggalkan, maka itu berfaedah apa? Berfaedah. Hah? Aywa, berfaedah. Engkau mendapatkan pahala kalau antum tujuannya imtithal, imtithalan. Seterusnya, tapi ingat ya, makruh itu mubghad. Bagaimanapun bentuk makruh, tetap manaha anhu syari' fi'lahu, syariat melarangnya. Tetap itu. Tapi larangan la ala waji ilzam, sebagaimana haram. Haram dengan makruh sama, dalam artian sama-sama dilarang. Cuma kalau haram larangannya ditekankan, kalau makruh larangannya tidak ditekankan. Sama-sama dilarang, sama-sama dilarang. Fahamahama, bagaimanapun kondisi makruh, tetap makruh itu dilarang. Cuma larangannya ada yang tekan dan ada yang tidak ditekankan. Jelas? Nah, kemudian seterusnya, qala al-musannifu rahimahullah. Sebelum kita baca, tak terangkan dulu hukumnya nomor 5. Kita faham wajib, kita faham sunnah, kita faham mustahab ya, kita faham haram, dan kita faham makruh ya. Ketiga apa yang namanya wa, yang namanya mubah. Ingat, mubah ini ada dua tinjuan. Tinjuan bi'tibari dzati dan tinjuan bi'tibari wasilah. Ingat ini. Naam, ingat mubah ada dua tinjuan. Tinjuan bi'tibari dzati dan tinjuan bi'tibari wasilah. Ditinjau dari zatnya mubah, ditinjau dari zatnya mubah, tidaklah berkaitan dengan celaan dan tidak berkaitan dengan pujian. Seseorang yang melakukan mubah tidak dipuji. Seseorang yang meninggalkan mubah enggak dicela. Ngelakoni nggih monggo, ninggalkan nggih monggo. Tidak ada kaitan padanya. La dihukumi anta terpuji ataukah anta dicela disebabkan meninggalkan atau melakukan mubah. Itu bitibari dzati. Jelas Ivan kayak minum teh. Ente enggak minum teh mubah saja kan? Mau minum teh enggak minum teh nggih monggo. Bukan ente, bukan kita minum teh, oh dapat pujian. Sapa sing muji? Aku minum teh dapat pujian. Enggak ada yang muji. Hadza bitibari dzati. Kayak kita makan apa? Makan sirsak, makan apa, makan apa, enggak ada yang muji. Karena hadza bitibari dzatul mubah. Bitibari dzatu al-mubah. Intinya yang namanya mubah la yusaf, enggak disifati, tercela bagi yang melakukannya atau yang meninggalkannya. Wala yusaf, na'am anta disifati, terpuji ataukah tidak ketika anta melakukan atau meninggalkan. Mafhum? Hadza bitibari dzati. Jelas. Tapi bitibari wasilah. Bitibari wasilah, sarana. Bitibari wasilah. Maka ketika mubah ini wasilah ilal haram, maka menjadi haram. Paham ini? Ketika mubah ini wasilah ilal wajib, menjadi wajib. Menjadi wajib. Mafhum ini? Dan ini insyaallah kita akan sebutkan dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini maksudnya di sini. Mubah bi'tibaril wasilah. Naam, dua kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu dilihat tujuannya. Kalau tujuannya disyariatkan, wasilah disyariatkan. Kalau tujuannya diharamkan, maka wasilah ini diharamkan pula. Contoh ya, contoh. Contoh, iso wajib, iso sunnah. Antum pakai air ketika wudu, hukumnya apa? Hah? Wajib apa ora? Wajib iki ja. Dalil endi? Sing dalil Allah Ustaz. Sik, wajib sik. Antum ya, enggak punya air. Enggak punya air. Kemudian orang itu bawa air, enggak mau dikasihkan kecuali harus beli. Hukum asal beli air hukumnya apa? Mubah, mau tukur atau tukur terserah kamu. Ya kan mubah. Nah, tapi ini air wasilah. Ilain. Ila melakukan kewajiban. Kewajiban ini enggak bakal jalan kecuali harus beli air. Maka beli air tadi apa hukumi? Wajib. Wa ila asalnya apa? Mubah. Paham ini enggak? Mudah. Contoh kedua. Antum pakai minyak wangi, pakai siwak. Hukum minyak wangi bikin, pakai minyak wangi haram atau makruh? Sunnah ya, sunnah ya. Aku haram kok. Meskipun enggak tahu dalilnya, tapi sunnah kan ya. Ya kan? Sunnah kan, kelas. Nah, kemudian antum bisa enggak pakai minyak wangi tanpa beli? Kalau bisa ya monggo kan, monggo. Tapi kan andai kata tidak jalan menjalankan ini sunnah kecuali harus beli minyak wangi, maka minyak wangi hukumnya apa? Hah? Mubah. Menjadi apa? Menjadi sunnah. Maka itulah bitibaril wasilah. Atau bisa kembangkan ini kan, satu contoh bagi yang cerdas bisa dijalankan yang lain. Ingat ini kan? Ha. Wailah contohnya banyak impol ya. Nah, kita contoh yang haram. HP ku, beli HP ku haram atau wajib? Mubah. Mau tuku HP kayak orang tuku HP terserah. Tapi pacaran karo wong wedok iku hukumnya apa, cah? Enggak kan bisa hubungan setiap hari melainkan dengan beli HP iki. Oh, HP ini sehukumnya apa? Hukumnya haram kan? Wasilah ilah, ilah pacaran ya kan? Wasilah ilah pacaran. Maka bitibari wasilah, beli HP ini hukumnya haram. Bitibari wasilah. Sudah jelas? Contoh lagi. Khusyuk di dalam sholat, hukumnya apa? Yakin? Dua kemungkinan, iso wajib, iso sunnah tenang. Orang tomatnya lho, orang tomatnya khusuk. Anu hukum dua soal itu anak hilaf ini. Sekarang antum beli HP sing apik. atau sepeda motor sing api, atau mobil sing mahal, sholat. Ya Allah mobilku gimana ya Allah, ya mobilku, mobilku mahal di luar ya Allah. Mikir mobil, wes sholatku mikir ah. Bisa lagi, jubelinya mobil sengkarang sengkoyok ngono iku mau, yang itu menjadikan ente enggak khusyuk dalam sholat. Itu hukumnya apa jadinya? Haram. Makanya kan isu hukum makruh lah, makruh makruh lah kan. Maka lebih awal tinggalkanlah. Masya Allah, begitu loh kondisi. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah sholat, kemudian dia punya sesuatu yang menjadikan dia gak khusyuk dalam sholatnya. Pulang, dia sholat aku kan ke orang lain. Apa dewek? Mobil larang kita. Gimana maksud aku, cah? Yo, susah ini. Belum bisa, kan? Ayo, naam. Itu kalau Abu Hanifah, rahimahullah ta'ala. Yang kan hati-hati 1 juta mikir, dikasihkan orang gimana ini? Cekan gitu, kan? Kelasannya kan gitu. Maka ingat, mubah, ada 2 tinjuan, ya. Ada 2 tinjuan. Maka diantara, ya, cari istri yang cantik gimana ini? Sunnah ya, mana dalil sunnah, ayo dari sunnah. Saya kemarin mau menulis sebuah buku tentang kesalahan-kesalahan dalam pendidikan anak. Ternyata tak baca tulisan saya pertama kali, cuma belum berlanjut, ada berapa itu. Kesalahan yang pertama dalam mencari istri adalah 1, mencari istri yang cantik. Itu kesalahan pertama. Gimana mau menjadi ibu sebagai pembimbing? Ya kan? Pertama kali dia sudah salah dalam memilih. Ya kan? Nah, di antaranya apa? Di antara mafsada mencari istri yang cantik. Enggak tenang ketika ditinggal. Jangan-jangan diambil orang itu istri itu. Lah ya. Belajar enggak khusyuk. Mau talabul ilm enggak khusyuk. Angan-angan bucu ini, wah ini permasalahan ini, nah ini kan, ah bisa masuknya ini masuk, ya udah masuk. Jadi kerasanya yang namanya mubah itu ditinjau that la yusuf dhammun wala madhkhul, tapi bi'tibaril wasilah bisa haram, bisa disyariatkan dan bisa diperdilarang. Ini ikhwan, ini kaidah ini muter-muter banyak epol. Dan antum bisa pahami di sini ya. Dan ingat ini harus asalnya mubah. Tidak boleh haram dan diwajib. Mafhum? Sebab kalau enggak paham ini salah kaprah nanti. Pernah saya nikos salah satu orang yang mondoknya lama. Terkait dengan rokok. Loh, rokok itu iso wajib, iso sunnah, iso haram, iso ini. Bingung aku. Iso wajib. Nah, terus saya tanya, tolong contohkan rokok itu iso jadi wajib. Yaitu ketika dia sholat. Katanya rokokan dise, sholatnya gak tenang. Maka rokok itu iso hukumnya wajib. Wis, aku balik takon. Aku yo ora iso salat khusuk kalau enggak zina gisi. Kalau enggak zina dulu, saya enggak bisa khusuk. Apakah zina hukumnya haram? Hukumnya wajib, wajib berzina. Yo kya, lah bedane opo? Itu kan. Lah, jadi itu mainnya ikhwan. Maka ingat, wasilah la ahkamul maqasid atau kaidah tadi itu harus zatnya mubah. Zatnya mubah. Mafhum? Bukan haram, itu sudah diwajib. Makruh sudah diwajib. Iku pipih kok idaiku. Orang haram, makruh. Orang iso berubah. Kecuali nanti ada darurat atau itu. Tapi yang namanya qaidah wasail la ahkamul maqasid itu harus zatnya mubah. Baru bisa di wasilah ilal ghayah haram atau tidak. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa idha waradal amru, apabila telah datang perintah fil kitabi, di dalam Al-Quran, wasunnati, dan sunnah. Fal aslu, kaidah asal, annahu, bahwasanya perintah tadi itu lil wujubi, berfaedah, wajib. Ini maksud pembahasan kaidah baru. Kalau antum baca di Al-Quran atau di sunnah, nah, dan itu lafadznya perintah, lafadznya perintah, maka itu hukum asalnya berfaedah apa? Berfaedah wa? Wajib. Berfaedah wajib. Jelas? Itu harus antum pegang dulu. Pokoknya Al-Quran atau sunnah, ketika dia datang dengan lafadz perintah atau dengan makna perintah, maka itu hukumnya wajib. Alasannya, yaqulullah azza wajal, harus siapa di sini? Allah mengatakan, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Apal enggak ini ayat? Harus diapal ini. Harus diapal. Ingat loh, karena ini pokok dalam pembahasan. Nanti antum muter-muter di kitab mana saja masalah usul, nemu ini ayat. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri. Ingat-ingat ini. Fal yahdhar, hati-hatilah. Alladina yukhalifuna, orang-orang yang menyelisihi. Hati-hatilah orang-orang menyelisihi. Menyelisihi apa? An amrihi, subhan amri, dari perintahnya Rasul. Nah, berarti yang disuruh hati-hati adalah perintahnya Rasul. Berarti karena kita disuruh hati-hati dari perintahnya Rasul, Allah ancam antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Gak mungkin Allah sampai mengancam dengan dua perkara, fitnah dan azabun alim, kecuali pasti perintahnya itu berfaedah, hah? Wajib. Ya kan? Maksud gak ini? Kalau ada kata perkara sunnah, gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengancam yang demikian itu. Jelas ini kan? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ an amri. Ingat ini an amri, yang menyelisih perintah. Maka Allah ancam bagi yang menyelisih perintah dengan dua ancaman, fitnah atau ka'adhabun alim. Gak mungkin adanya ancaman semisal ini, kecuali karena perkara perintah itu hukumnya wajib. Cara istidlalnya paham ini enggak? Hah? Paham? Coba ulang. Ah. Entar ulang, Pak. Jenengan, ayo. Kok bisa ini ayat dipakai dalil asal perintah berfaedah wajib? Ancaman kepada siapa? Adanya ancaman ini pasti perintahnya itu berfaedah wajib. Kalau perkara sunnah, enggak ono ancaman, cak. Wong sunnah kok ono ancaman. Lihat definisi kita. Apa definisi sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak ada masalah, kan? Nah, enggak, ingat definisi itu. Maka ini kita ambil, gak mungkin kalau itu perkara sunnah sampai diancam, gak mungkin. Maka adanya ancaman ini pasti yang namanya wajib itu, yang namanya perintah itu hukumi wajib. Jelas? Diapa layaknya? Nah, kita pulang oleh sanggup lagi al asal fil hamid fil wujud wujub namun ikhwan. Kedua, dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, laulah an asyukka ala ummati, laulah an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ingda kulli sholatin. Laulah, andai kata bukan karena asyukka memberatkan kepada umatku. Perhatikan ini, andai kata bukan karena memberatkan kepadaku, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk siwak. Berarti hukum asal siwak itu hukumnya apa? Wajib. Karena memberatkan kepada mereka, hukumnya apa? Sunnah. Maka ini dalil, asal perintah itu berfaedah wajib. Tapi dalam bab siwak dipalingkan dengan masyaqqah, keberatan. Maka menjadilah awalnya wajib menjadi sunnah. Mafhum? Jelas. Jadi andai kata tidak masyaqqah kepada mereka, tentu hukumnya apa? Wajib. Jelas. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Sudah bisa difahami? Sudah, jelas. Jelas Pak ya? Jelas. Loh, jelas enggak? Saya guru jelas ngomong lo ya. Kalau enggak jelas, ngomong jelas enggak oleh lo. Nah, selanjutnya kalau gitu kita harus belajar dulu apa definisi amr. Kalau udah selesai, kita harus belajar dulu apa definisi al-amru. Kita akan paham kaidahnya kan ya. Sekarang apa al-amru? Di dalam ilmu ini ada tiga lafaz. Ada amrun, ada iltimasun, dan ada doaun. Ini lubalaghonya. Ingat-ingat. Satu, apa namanya? Ada amrun. Dua, iltimasun. Yang nomor tiga apa? Doa. Sama-sama perintah. Dibedakan dari siapa yang memerintah. Kalau yang memerintah dari atas ke bawah, itu jenengnya apa? Amrun. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Kalau sederajat namanya apa? Iltimas. Paham ini? Kalau kita mengatakan, ya Allah, kasihlah aku rezeki ya Allah. Orang kok merintah Allah, sawangan nih merintah Allah. Sopo sampean merintah Allah? Ditendang sampean. Sampean gak selevel. Kalau kita minta sama Pak Presiden, Pak Presiden, atau sama Panglima gitu kan, Pak Panglima, kula nyuwun duite, tolong ditahdir niku. Jodoh rekor. Lah iku dudu perintah, Pak. Nyuwun namanya doa, minta. Jelas ini? Kalau dari atas Panglima ke bawah, perintah iki harus dilakukan. Iku perintah. Cuma lihat, perhatikan di sini. Di dalam ilmu usul fikih yang namanya amrun itu talabul fi'li ala wajhil isti'la. Ada yang mengatakan talabul fi'li ala wajhil uluwi. Maksudnya yang namanya perintah, talabul fi'li, tuntutan perintah itu ala wajhil ulu, ayat dari atas ke bawah. Itu namanya al-ulu. Kedua, ala wajhil isti'la. Bedakan ulu dengan isti'la. Tolong ikhwan sedikit. Ini enggak anu sekedar memahamkan mana al-amru. Bedakan ya. Tahu kan tulisannya kan? Al-ulu sama isti'la. Bisa dibayangkan kata-kata ini enggak? Bisa? Nah, kalau ala wajhil ulu, talabul fi'li, tuntutan perintah, ala wajhil uluwi, dari atas ke bawah. Kalau isti'la, tuntutan perintah dari bawah, dari atas ke bawah, dengan dua keadaan. ala wajhil haqiqah dan ala wajhil majas. Ala wajhil haqiqah memang secara hakikatnya dia itu di atas. Yes. Ala wajhil majas dia itu orang bawah. Awalnya bawah. Tapi lagi ngamuk. Ngamuk gua pedang. Datang bos, sampean katek gak ngai aku duit tak seger. Tak apa tak celurit kon. Nah. Maka di sini ala sabili majas. Awalnya dia anak buah, tapi kadung ngamuk, ngamuk marah, bawa celurit, ya kan? Kemudian kalau enggak dikasih kamu tak celurit kamu. Maka ini dia sekedudukan orang atas yang awalnya dia bawa, maka dia menempati kedudukan atas. Itulah ala wajil istila. Dan ini definisi yang paling bagus. Paham? Ah, jelas ini. Jadi ingat, definisi ada dua. Apa al-amru? Tolabul fi'li, tuntutan untuk dilakukan ala wajil uluwi. Ala wajil uluwi, ayat dari atas ke bawah. Enggak ada masalah kan? Ala wajil haqiqah, itu kalau uluwi. Yang kedua, tolabul fi'li ala wajil isti'la, mencakup dua. Ala wajil haqiqah, yang dia hakikatnya orang atas ke bawah. Yang kedua, ala sabiril majas, dia dari bawah tapi naik ke atas. Paham ya kawan? Jadi ojo dilemeno yo. Iku wong cilik pasti perintah doa oga. Kalau kadung ngamuk kan, kadung ngamuk itu bisa jadi al-amru wa, bisa wajib itu. Kalau enggak mati taruhannya. Nah, jadi dipahami gitu ya. Jadi anak buah ya anak buah. Kadung ngamuk di atas panglima nanti itu. Iya. Nah, jelas? Mudeng ya, ayo lanjut. Illa biqarinatin tasrifuhu ilan nadbi. Kecuali ada korina. Korina itu bahasa balago. Korina itu bahasa balago. Bahasa usul fikihnya dalil. Kecuali ada dalil tasrifuhu, memalingkan ilan nadab ke sunnah. Ke sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini perintah berfaedah sunnah, antum kejar. Antum ngomong sunnah itu, mana dalil yang memalingkan? Kalau gitu gak bisa. Gak bisa ya kan. Contoh tahiyatul masjid, ya kan? Ono dua pendapat rame kan, ono sing wajib, ono sing sunnah. Dan saya tulis di buku saya Dakhira Nafisa tentang masalah sholat-sholat sunnah, dan saya condong pendapat yang mengatakan sunnah. Berbeda dengan pendapat Syekhina Mubil Rahimullah. Tapi ya masing-masing memiliki dalil, dan ulamanya banyak ya kan, dan jumhur berpendapat itu adalah sunnah. Antum harus kejar saya. Lu kok ustaz ngomong sunnah itu didalili? Kok idai kan wajib kan ya? Ya, idza dakhala hadukumul masjid fala yajlis. Orangnya duduk itu hatta yusalliya rakaat ini, sampai salat dua rakaat. Ada sahabat masuk ya, kata kum sholli kan? Nah, kok iso dikatakan sunnah? Antum kejar. Mana dalilnya? Itu main usul fikih. Ilmiah namanya itu. Mana ustaz? Ya, kalau enggak ustaz, syekh atau fadilatul syekh atau fadilatul ustaz atau ustaz contohnya. Nah, kan banyak macam kan? Nah, ya kan? Tanya, mana dalil yang memalingkan? Ini lo kok bisa aslinya wajib kok bisa sunnah? Gitu cara mainnya. Ya kan? Ah, di antara dalil ada perbuatan sahabat, ikrar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi diam. Hadis Abi Waqid Al-Laisi indal Bukhari wa Muslim. Tentang tiga orang datang ya kan di majelis Nabi alaihi salatu wasalam. Yang satu duduk di mana? Di depan. Satu di mana? Di belakang. Satu pulang. Lihat cerita hadis ini. Apakah di dalam lafaz itu tiga orang itu didapati sholat? Orah. Zohiri ngunu. Langsung duduk. Nah kan? Nabi alaihi salatu wasalam diam, enggak ada komentar. Maka ikrarnya sahabat, ikrarnya Nabi, hukumnya Allah. Sunnahkan, sunnahkan perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan ikrar Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi diam kan? Nah, maka ini termasuk pemaling dari asal al-amr yufidul wujub menjadi apa? Sunnah. Gitu contoh ya. Atau setuju gitu. Segala setuju gak ada masalah. Gak ada setuju gak ada masalah. Cuma ini bagian contoh bahwasanya adanya perintah kemudian ada dalil yang memalingkan. Gitu. Jelas? Jelas ya ini? Masih banyak contoh lain. Akepol contohnya. Hah? Banyak sekali contohnya. Ini satu contoh doang. Jadi ini bahwasanya apa namanya? Yang awalnya wajib sholat tahiyatul masjid menjadi apa? Aywah. Contoh lagi, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh sholat sunnah qobliya maghrib. Apa Nabi? Sholu. Sholu pintar lu ibu. Sholu, sholu, sholu. Terakhir, liman syah. Fakalimat liman syah, apa itu? Hah? Pemahaman dari apa? Aywa, menjadi sunnah. Contoh akikoh. Wah, akhir kan? Ono sing wajib, ono sing sunnah, ya kan? Dan hasil pembahasan yang saya akhir dari pembahasan saya condong hukumnya sunnah laisa biwajib. Antum kejar itu, kenapa ke sunnah? Ngono carane. Kenapa ke sunnah? Harus ada dalil yang memalingkan. Harus ada dalil yang memalingkannya. Kalau enggak, la tuqbal. Enggak diterima kalau enggak bisa. Apa? Apa dalilnya? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man ahabba ayyang sika fal yang sik." Sopo sing seneng untuk aku, monggo akikoh. Dan termasuk alfaz pilihan, itu kan sopo sing seneng, termasuk alfadul istighbab, hukum asal. Hukum asal. Hukum asal. Hukum asal. Adapun nanti kalau keluar dari ini, "Man ahabba fal yaqul fal yaqul." Sopo seneng kufur, makufur. Ini enggak masuk. Ini enggak masuk. Di sini itu adalah lil wa'id, ancaman. Babnya beda, jangan di gabung-gabung ini enggak bisa. Harus orang tempat dewi-dewi. Enggak iso ini lil wa'id, ini beda. Jadi enggak bisa dimasukkan dalam bab ini. Itu masuk kaidahnya di sini. Alhamdulillah kita memilih ikhwan karena semuanya ada kaidah dan ada usulnya. Dan akan kita rasakan betapa lezatnya kan. Kalau memang dalam pembahasan itu ada usul fikihnya, kalau enggak susah. Ya, kalau enggak susah. Makanya semangat, antum lu punya kemampuan ya, kawan. Antum punya kemampuan, tinggal kemampuan dipecah sedikit nih lo. Bisa nanti itu ya, kemampuannya dipecah sedikit, dikasihkanlah waktu dikit untuk belajar. Nah, tapi insyaallah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.